Kekasih jantung hati. Lama tak kembali, kemana ku mencari tempatmu sekarang ini? Di mana kau sembunyi? Aku rindu bertemu kembali. See you.